Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa bi idznillahi ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad hafizahullah ta'ala sampai pada pembahasan yang ke-17 ini tuh yang dituliskan oleh penulis hafizahullah ta'ala nuzulul wahy, tentang turunnya wahyu. Rawa asyikhan anna amin al-wahyi faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li awal maratin fi yawm al-ithnain al-hadi wa ishrina min syahri Ramadhan min al-am al-arba'ina li miladihi sallallahu alaihi wa sallam bainama kana yatahannasu bi ghadi hira. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain bahwasanya Aminul Wahyi yaitu Jibril alaihissalam mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali yaitu pada hari Senin 21 Ramadhan, yaitu di tahun ke-40 dari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana Jibril alaihissalam datang ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang yatahannasu fi ghari Hira, yang beribadah di dalam gua Hira. Nah, kemudian Jibril alaihissalam mengatakan kepada Muhammad, "Iqra." Qala fil hadis, "Fa qultu ma ana biqari." فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bukan orang yang bisa membaca. Maka dan Jibril memelukku dengan erat. Hatta balagh minni al-jahd, sampai aku kesusahan. Kesusahan untuk bernapas. Dalam riwayat lain, sampai aku mengira ini adalah kematian. Suma arsalani, kemudian Jibril melepaskanku. Faqala iqra, dan dikatakan kepadanya, bacalah. Faqultu ma ana biqari'in, aku bukan orang yang bisa membaca. Faakhadhani saniyan faghatani hatta balagha minni al-jahd. Dilakukan lagi sampai ketiga kali ini. Arsalani, kemudian dilepaskan, suruh membaca, dan dikatakan seperti itu, sebagaimana yang kedua dan yang pertama. Tuma arsalani faqala iqra bismi rabbika alladhi khalaq, kemudian dilepaskan, dan kata Jibril, iqra, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan atau yang maha mencipta. Sampai pada ayat ma lam ya'lam, ini ayat yang kelima. Faqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian berkata Aisyah, semoga Allah meridhoinya, sebagai rawi hadis, faraja'a biha tarjafu bawadiru. Lalu kemudian Rasul pulangnya dari gua Hira dan menemui Khadijah. Beliau pulang dalam keadaan tarjafu bawadiru. Tarjaf artinya menggigil, bawadir karena di belakang itu, di antara dua pundak, di bawah leher, ini namanya badiroh, menggigil gitu. takutan. Hatta dakhala ala Khadijah, sampai kembali bertemu dengan Khadijah di rumah. Faqala zamiruni zamiruni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selimutilah aku. Maka diselimuti oleh Khadijah hatta dhahaba anhu ar-rawd, sampai hilang rasa takut tadi atas kejadian yang baru saja terjadi ketika datang dengan Jibril alaihi salam. Faqala ya Khadijah mali, Rasul mengatakan kepada Khadijah, ada apa dengan? Wa akhbaraha al-khabar, kemudian beliau menceritakan apa yang baru saja terjadi. Wa qala qad khashitu ala nafsi, kata Rasul setelah menceritakan kisahnya, aku khawatir pada diriku akan terjadi sesuatu. Wa qalat lahu kala wallah la yukhzika Allah. Nah, kata Khadijah membalas keluh kesah yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kala sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan melantarkan. Innaka latasilur rahim, sungguh engkau wahai Muhammad adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul hadis, dan engkau adalah orang yang jujur dalam berbicara. Wa tahmilul kal, dan engkau adalah orang yang senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan pada yang membutuhkan. Wa taksibul ma'dum, dan engkau senantiasa memberi pada orang yang tidak mempunyai. Wa taqrid dhaif, dan engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu 'ala nawa'idil haqq, dan engkau merupakan orang yang senantiasa membela kebenaran, menolong orang yang berada di atas kebenaran, dan mencegah dan menolak orang yang melakukan kezaliman. Tu'ainu 'ala nawa'idil haqq, ini adalah sifat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi rasul, adalah orang yang senantiasa yasirur rahim dan jujur dalam bicaranya, senantiasa memberikan pertolongan pada yang membutuhkan dan memberikan bantuan pada siapa yang tidak memiliki, dan senantiasa memuliakan tamunya dan membela kebenaran. Ini adalah sifat baik yang sudah dimiliki Rasulullah SAW sebelum diutus. Tuman talaqat bihi Khadijatu ila ibni ammiha Warqat ibni Nawfal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Lalu kemudian Khadijah pergi bersama Rasul menuju anak dari pamannya, yaitu sepupunya, yang bernama Warqah ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Warqah adalah seorang pria yang dulunya memeluk agama Kristen Nasrani fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, fayaktubu min al-Injil bil Ibraniyah ma syaa Allah ayaktub, wa kana syaikhan kabiran qat'ani. Warqah adalah seorang yang pandai menulis, pandai menerjemahkan dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab ke bahasa Ibrani. Bahkan dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Dan beliau adalah seorang yang sudah tua, sepuh, lagi buta. Faqalat isma' min ibni akhik, kata Khadijah, dengarkanlah keluh kesah atau kisah yang akan dikatakan oleh saudarimu. Faqala ya akhi ma tara, wahai saudaraku, ceritakanlah apa yang terjadi padamu. Fa'akhbaru, kemudian diceritakan apa yang terjadi padanya. Faqala Warqah, hadza namus alladhi anzala ala Musa, ya laitani fiha jaza'an akuna hayyan hina yukhrijuka qaum. Kata Warqah setelah mendengarkan kisah dan tragedi apa yang telah terjadi di Gua Hira bersama Jibril, Orang langsung bisa menebak dan menilai. Hadza namus. Ini adalah namus. Namus adalah bahasa pada kitab-kitab yang lalu yang menunjukkan bahwasanya ini adalah Jibril. Hadza namus alladzi anzala la Musa, yang pernah turunkan juga kepada Musa. Ya laitani fiha jada'an akuna hayyan atau akunu hayyan. Seandainya aku masih muda dan kuat, masih hidup, yaitu kapan, ketika yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu mengeluarkanku dari negeri, maka langsung ditimpali oleh Nabi Muhammad SAW awam mufridi yahum, apakah benar mereka akan mengeluarkan aku dari negeri? Kala na'am, kata Allah, iya. Lam ya'ti ahadun bimajidna bihi illa udiya wa uzi. Tidak datang seseorang pun yang membawa dengan seperti apa yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi dan akan disakiti. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Sendaya aku mendapati ketika engkau dikeluarkan oleh kaummu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Akan kerahkan seluruh tenaga untuk membelamu dan menolongmu, kata Allah. Tsumma lam yalbas warafatu an tubi. Akan tapi ajal menjemputnya sebelum Rasulullah SAW diusir oleh kaum. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim dalam Sahih. Wa amal khabar alladhi awradahu Ibnu Ishaq an kayfiyati bad'il wahyi wa alladhi qala fihi faja'ani Jibril wa ana na'imun bi namatin min dibaj fihi kitab fa qala iqra. Ada riwayat yang lainnya, riwayat yang tadi kita bacakan adalah riwayat yang menceritakan bahwasanya Rasul benar-benar datangi Jibril dalam keadaan terjaga, artinya bukan dalam keadaan mimpi, benar-benar terjaga. Riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah dengan sanad yang hasan tentang bagaimana permulaan wahyu, yang mana dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa datang kepada aku Jibril dalam keadaan aku tidur. Beliau datang membawa namat, ranjang, atau bisa disebut juga kain, min dibaj, dari kain semacam sutra, yang mana di dalamnya ada kitab, kitab Al-Quran yang diperintahkan kepadanya untuk baca. Bahwa yukhalifu fi zahir hadis Aisyah radhiyallahu anha innal Bukhari wa Muslim alladhi fihi at-tasrih bi anna maji al-wahyi kana fi halati al-iqdha. Maka riwayat Ibnu Ishaq ini, jika kita perhatikan, menyelisih hadis Aisyah yang baru saja kita bacakan pada Bukhari dan Muslim, yang mana di situ jelas diceritakan bahwasanya datangnya wahyu itu dalam keadaan beliau terjaga. Wa anna ru'ya as-sadiqah kanat qabla nuzulil wahyi. Dan bahwasanya mimpi yang jujur, mimpi yang benar, ini terjadi sebelum turunnya wahyu. Walidza qala Suhaili, maka dari itu Al-Imam Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawd Al-Unuf di syarh Sirah An-Nabawiyah li Ibn Hisham, beliau mengatakan wa qad yumkin al-jam'u baina al-haditsain. Nah, ini lagi-lagi kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh para ulama ketika mendapati suatu hadis terkesan kontradiksi, yang satu sahih, yang dua juga sahih, terlihatnya bertentangan, maka yang dilakukan adalah berusaha untuk menggabungkan, karena hadisnya sama-sama sahih, sama-sama hasan. Maka kata As-Suhaili, waqad yumkinu al-jam'u bainal haditsain, bagaimana cara menggabungkan? Mungkin bisa digabungkan dengan cara anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril fil manam qabla ayyati yahu fil yaqwa. Bahwasanya hadis yang riwayat Ibnu Ishaq menjelaskan bahwasanya datangnya Jibril pada waktu tidur, ini terjadi sebelum datangnya Jibril pada waktu terjaga, sebagai sebagaimana hadis yang lalu bahwasanya tidaklah Rasul bermimpi kecuali mimpi tersebut menjadi kenyataan persis seperti yang di dalam mimpi. Hingga Imam Suhaili rahimahullah taala menggabungkan dua hadis ini, bahwasanya hadis Ibnu Ishaq ini terjadi sebelum kejadian di Gua Hira. Yaitu datang ketika waktu tidur, dan kemudian terjadilah kejadian di Gua Hira sebagaimana dalam mimpi. Sebagai apa? Tauti akan muataisiran alaihi walikfan bihi. Sebagai bentuk persiapan bahwasanya akan terjadi seperti ini, maka kau harus sudah bersiap-siap. Sudah siap mental. Wataisiran alaihi, dan memberikan kemudahan baginya, karena konsentrasi tiba-tiba datang tentu sangat lebih dari itu. Walid kambi sebagai bentuk lemah lembutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad. Mengapa? Karena amran nubuwwah azim, karena urusan atau perkara tentang kenabian itu adalah urusan yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat agung. Wa abauha takil, dan tanggung jawab yang harus dipikul sebagai seorang nabi sangatlah berat. Maka dibutuhkan tautiah, persiapan-persiapan, kemudahan-kemudahan. Wal basharu dhaif, dan manusia, Nabi Muhammad adalah seorang manusia, memiliki sifat sebagaimana keumuman manusia, yaitu dhaif, lemah. Ini kata Imam As-Suhaili, jadi digabungkan antara dua hadis Aisyah dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Maksudnya kejadiannya adalah dua kali, yang pertama ketika waktu tidur dalam mimpinya, yang kedua yaitu kejadian ketika Jibril benar-benar datang di Gua Hira. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah taala bima qalahu As-Suhaili. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah menguatkan apa yang dikatakan oleh Imam Suhaili. Suma zada, kemudian menambahkan, waqad ja'a musarrihan bihadha fi maghazi Musa ibn Uqbah an Zuhri. Terdapat riwayat yang jelas dan terang, yang tegas menyatakan di dalam kitab riwayat Imam Musa ibn Uqbah dari Az-Zuhri, Imam Zuhri. Inna ra'a dzalika fil manam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam tidurnya. Suma ja'ahu malaku fil yaqdhah, kemudian datang Jibril dalam waktu terjaga atau ketika waktu terjaga. Wa qala fi makanin akhar, dan Ibnu Katsir menyebutkan dalam Bidayah wa Nihayah di halaman yang lainnya, wa yahtamilu anna hadzal manama kana ba'da ma ra'ahu fil yaqdhah sabihata lailata idin, wa yahtamilu annahu kana ba'dahu bi muddatin, wallahu ta'ala a'lam. Ada kemungkinan bahwasanya mimpi ini terjadi setelah tragedi atau kejadian, yaitu ketika pagi hari kejadiannya, malamnya mimpi. Wa yahtamilu annahu kana ba'dahu bi muddah, atau bisa jadi mimpi tersebut terjadi setelahnya, setelah kejadian di Gua Hira, wallahu ta'ala a'lam. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah turunnya wahyu atau permulaan turunnya wahyu? Kata Malik hafizahullah taala, dalla tasarruf Khadijah iza ma waqa'a li Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ghari ala rajahati aqliha wa husni tasarrufiha wa fadliha wa salamati fitratiha. Bahwasanya langkah yang diambil oleh Khadijah dalam menyikapi kejadian yang terjadi pada Rasulullah SAW di Gua Hira ini menunjukkan bahwasanya Khadijah memiliki kecerdasan akal, memiliki akal yang cerdas, dan memiliki ketepatan dalam mengambil langkah-langkah apa yang harus saya lakukan setelah ini, apa yang saya lakukan setelah ini, langkah-langkah yang senantiasa tepat. Wafat lihat yang ini menunjukkan keutamaan Khadijah, wassalamati fitratiha, bersihnya fitrah. Langsung bertanya kepada Waraqah sebagai orang yang alim tentang akhbar kitab, langsung memberikan, meyakinkan bahwa Allah tidak akan melontarkanmu. Dikarenakan kau adalah orang yang begini, begini, begini, begini, melakukan kebaikan-kebaikan, maka tidak mungkin Allah melontarkan. Ini menunjukkan kebersihan fitrahnya. Dan dari kisah ini pula, dalla tahlil Warqah li zahirati ma hadatsa li Rasul SAW bil ghar ala sihhati ilmihi fa huwa fadli. Analisa yang dilakukan oleh Warqah bin Nawfal ini sangat jelas. Li zahirati ma hadatsa li Rasul, dari apa yang nampak kejadiannya atau yang diceritakan pada Warqah di Gua Hira, ini menunjukkan benarnya ilmu yang dia miliki dan keutamaan Warqah dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Yang ketiga, ya tabayyana min ru'yati Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril bi ainihi yaqzatan anna zahiratal wahyi laysat amran dzatiyan dakhiliyan maradduhu ila hadithin nafsil mujarrad aw ma shabaha dzalika min tamahulat. Bahwasanya kejadian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dengan mata kepalanya dalam keadaan terjaga, ini menunjukkan bahwasanya wahyu itu bukan berasal dari diri sendiri, yang mana sumbernya berasal dari dalam jiwa atau yang lain sebagainya, dari tamahulat atau alasan-alasan yang dibuat-buat. Jadi benar-benar ini adalah wahyu yang datang, wahyu benar-benar diturunkan dan bisa dirasakan, bukan sekedar khayalan, bukan sekedar akal-akalan Muhammad, bukan alasan yang dibuat-buat supaya orang percaya bahwasanya saya adalah seorang nabi. Bukan dari diri sendiri, tapi ini benar-benar nyata bahwasanya ini datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa inama hiya istiqbalun wa talukun li haqiqatin kharijiyah la alaqata laha bin nafas aw bin nafsi wa dakhil adh-dhati. Akan tapi kejadian tersebut merupakan istiqbal, persiapan dan juga landasan dasar. Akan hakikat dari wahyu itu sendiri, bahwasanya wahyu ini bukan berasal dari diri tapi dari luar, dari Allah Azza wa Jal melalui Malaikat Jibril yang tidak ada hubungannya dengan diri sendiri. Wadhummul malaki iyyahu thumma irsaluhu thalatha marrat qailan fi kulli maratin iqra yu'tabaru ta'kidan lihadha talaqqil khariji wa mubalaghatan fi an-nafyi ma qad yatasawwaru min anna al-amra la ya'du qawluhu khayalan dakhiliyan faqat. Dan pelukan Jibril kepada Muhammad kemudian dilepaskan, terjadi 3 kali, yang mana setiap kali dilepaskan diperintahkan untuk membaca iqra. Ini merupakan penegasan bahwasannya wahyu itu berasal dari luar, bukan dari dirinya, bukan wangsit yang diterima, tapi langsung benar-benar turun dari Allah Azza wa Jalla melalui Malaikat Jibril yang datangnya dari luar dirinya. Tidak seperti yang digambarkan orang-orang, atau tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang yang lain yang mengatakan bahwasanya pertemuan tersebut atau wahyu adalah suatu yang sifatnya khayalan atau mitos. Yang keempat, yadullu khawfuhu mimma hadatha lahum ajibril ala anahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun mutawaqian ar-risalata allati sayud'a ila hamliha wa basiha fil alam. Ketakutan yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan Jibril ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak terbetik, tidak pernah terbayangkan akan diberikan atau diturunkan kepadanya risalah, yang mana nanti risalah tersebut akan didakwahkan dan disebarkan seluruh penjuru dunia, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyangka akan terjadi seperti itu pada dirinya ketika itu. Wabidzalika yattadihu likulli aqilin mufakkirin anna zahiratal wahyi hadhihi lam ta'ti munsajimah aw mutammimatan li syai'in mimma qad tasawwarahu ayakhthura fi balihi. Maka dari itu jelas bagi seluruh orang yang berakal, yang berpikir, bahwasanya wahyu yang nampak, yang nyata ini tidaklah datang sebagai bentuk pelengkap dari apa yang ada pada dirinya sebagaimana yang dibayangkan oleh orang-orang. Wa inama tara'at turu'an 'ala hayatihi wa fujiya biha, apa yang datang tiba-tiba, datang dalam keadaan Rasul kaget. Duna ayat tawakku atau duna ayat tawakku insabit, tanpa pernah terbetik sebelumnya. Walasa keanda hadza laysa sya'nun ma yatadarraj fi ta'ammul wa tafkir ila an tatakun ila an tatakawwan fi nafsihi bi tarakatil kashfi at-tadriji al-mustamir aqidatan yu'min bi da'wati ilaiha kama yata'i ba'dul mustasyrikin. Hal ini tidak seperti yang diduga oleh orang-orang orientalis, orang-orang rasionalis yang mengatakan bahwasanya Islam itu lahir dari perenungan, dari hasil pemikiran Muhammad. Tapi kisah ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan lahir dari pemikiran, bukan lahir dari perenungan, tapi Islam lahir, Islam datang melalui Jibril alaihissalam, langsung dari Allah Azza wa Jal. Selanjutnya Allah Azza wa Jal qadirun ala an yarbita ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatma'in nafsuhu bi anna hadha alladhi kallamahu laysa illa Jibril malakun min malaikatillah ja'a liyukhbirahu annahu Rasulullah ila an-nasi ولكن الحكمة الهلاهية الباهرة تريد إظهار الانفصال التام بين شخصية محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وشخصيته بعدها وبيان أن شيئا من أركان العقيدة الإسلامية أو التشريع الإسلامي لم يكن في ذهن الرسول مسبقا ولم يتصور الدعوة إليه سلفا. Allah Azza wa Jal maha mampu untuk mengikat hamba makhluk, mengikat hati makhluknya. Dan dalam kejadian ini Allah Subhanahu wa Taala mengikat hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan ketenangan pada dirinya. Bahwasanya yang turun ini atau yang mendekapmu adalah Jibril, bukan siapa-siapa. Itu malakun min malaikatillah. Salah satu di antara malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang datang untuk memberitahukan kepadanya bahwasanya engkau adalah Rasulullah, adalah utusan Allah yang diutus kepada seluruh manusia. Akan tapi di sini menunjukkan bahwasanya hikmah ilahiyah al-bahirah menunjukkan atau menginginkan penampakan bahwasanya Muhammad SAW sebelum diutusnya dengan setelah diutusnya ini berbeda. Selanjutnya inna fima alhamallahu bi Khadijah min adhihabihi alaihi salam ila Warqah ta'kidan min janibin akhar bi anna hadha alladhi fujiya bihi innama huwa alwahyu ilahi alladhi kana qad anzala ala al-anbiya min qablihi وإزالة لغاشية اللبس التي كانت تحوم حول نفسه بالخوف وتصورات المختلفة عن تفسير ما رآه وسمعه. Selanjutnya, لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما جاءت آية في القرآن تعتب عليه أو تلومه لبعض تصرفاته. Seandainya wahyu ini berasal dari diri sendiri, berasal dari dirinya, maka tentu tidak akan datang ayat-ayat dalam Al-Quran yang isinya menegur, yang mengecam kepada apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari tindakan yang kurang tepat. Mislu itabihi lahu hina a'rada an sahibihi Abdillah ibn Ummi Maktum hina hadara ilayhi liyu'alimahu mimma 'allamahu Allah wa fi hadratihi ba'du kibar kuffar Quraisy. Seperti ketika teguran Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ketika beliau menolak atau memalingkan dirinya dari sahabatnya Abdullah ibn Ummi Maktum di hadapan orang-orang Quraisy, yang mana ketika itu Rasul ingin mendakwahi pemuka-pemuka Quraisy lebih dahulu dibandingkan orang-orang yang lemah, maka Allah tegur dengan surat Abasa, Abasa wa tawalla anjabul a'ma wa ma yudrika Allah yudrika wa itabuhu lahu fi asra badrin kama sayati dzikruhu. Dan juga teguran Allah Subhanahu wa taala pada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar, yang mana ketika itu Abu Bakar diminta pendapatnya, ya Nabi Allah, ara an ta'khudh minhum fidyatan takunu minna quwwatan 'ala al-kuffar fa'asa Allahu an yahdiyahum lil Islam. Ketika itu Abu Bakar diminta pendapatnya dan mengatakan bahwasanya tawanan perang Badar ini lebih baik dimintai fidyah, ya, sehingga menjadi kekuatan bagi kita untuk menyerang orang-orang kufar, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya atau kepada mereka, kepada Islam. Kemudian meminta pendapat kepada Umar, dan Umar mengatakan ara anta makanna fanadrib ubuqah. Saya berpendapat bahwasanya lebih baik dipenggal saja kepala tawanan orang-orang kufar Quraisy ini, yang mana kufar Quraisy ketika perang Badar yang ditawan adalah orang-orang pembukanya. Maka kemudian Rasul ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, maka kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh. Selayaknya seorang nabi memiliki tawanan hingga mereka di bumi hanguskan dari bumi. Dan juga kisah pernikahan dengan Zainab binti Jahsh, dan juga teguran yang Allah berikan ketika mengizinkan seorang yang meminta untuk meninggalkan perang Tabuk, mana Allah katakan ketika itu apa Allahu anka, Allah memaafkan mu, lima izinkan lahmu dari apa yang kau izinkan kepada mereka, hatta yatabayyana laka alladziina shadaqu wa ta'lamu al-kadzibin, sampai nampak di hadapanmu orang-orang yang jujur, nampak dan engkau tahu mana orang-orang yang dusta. Dan juga teguran kepada beliau, hina arada yutiya kufara Quraisy ma aradu hina talabu adam julus ma'al mawali. Al-kul hal di sini ada teguran-teguran yang menunjukkan bahwasanya wahyu ini bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi ini adalah datang dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah basyar, manusia yang bisa jadi bisa salah, tapi kesalahan yang beliau lakukan langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga inilah yang dinamakan maksumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan, karena sebelum nampak di hadapan manusia sudah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Lau kana al-wahyu amran dhatiyan lama khatab Allah nabiyahu biqawlihi fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qabl laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Seandainya wahyu ini adalah urusan dari diri sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengatakan kepada nabinya, jika engkau dalam keadaan ragu dari apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab min qabl, dari orang-orang sebelum. Laqad ja'aka al-haq, karena sungguh telah datang kepadamu al-haq min rabbika, dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Dan seandainya ini wahyu tersebut dari diri sendiri, maka tidak mungkin Rasulullah SAW diam ketika ditanya oleh orang-orang tentang masa di fatratin zamaniyah qattatul wa qattatsur, yang mana jawaban tersebut terkadang dijawab dalam waktu yang singkat dan terkadang dalam waktu yang lama. Faedah yang terakhir, iqtal rahmatullah ta'ala ayyakuna rasul sallallahu alaihi wasallam ummiyan la ya'riful qira'ata wala kitabah. وفي ذلك إبعاد من شبهة شك في مصدر القرآن وفي ذلك يقول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. حكمة الله عز وجل yang maha bijaksana yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, tidak mengetahui bacaan dan juga tidak bisa menulis. Wafidhalika, yang mana keadaan itu hikmahnya adalah untuk menjauhkan subhat-subhat yang bisa meragukan sumber Al-Quran, bahwasanya Al-Quran benar-benar sumbernya dari Allah Azza wa Jalla, karena tidak mungkin dari Rasul yang ummi. Kemudian tidak mungkin Al-Quran ini berasal dari seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana diturunkan? Bagaimana Al-Quran berasal dari dirinya? Tentu ini membantah bahwasanya Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Rasulullah SAW membuat Al-Quran dari dirinya sendiri. Dan dalilnya adalah yang Allah katakan, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab sebelummu, sebelum ini, min kitabin wala tahutuhu biyamin, yang tidak pernah juga kau menulis dengan tangan kanan. Ini menunjukkan bahwa saya menulis itu adanya dengan tangan kanan. Idzan lartaba al-mubtilun, niscaya jika demikian akan menjadi ragu orang-orang yang mengingkari. Ini berkata para ulama bahwasanya ketika itu, sebelum turunnya ayatnya atau sebelum diutusnya Rasulullah SAW sebagai seorang rasul, beliau memang benar-benar seorang yang ummi, la ya'rifu kitab wa la qira'ah. Alhamdulillah, setelah itu bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya Nabi Muhammad yaqra', bisa membaca setelah diturunkannya wahyu atau setelah menjadi seorang rasul. Tapi khilaf di antara ulama apakah beliau bisa menulis atau tidak. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadul muadzin.